lalu pergi begitu saja bagai pesawat tempur. Hey kau yang manis, singgahlah dan ikut bernyanyi. Sebentar saja nona, sebentar saja, hanya sebentar. Rayuan mautku tak membuat kau jadi galak. Tentang